إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فصل. قال السائل، pasal berikutnya, kata Buqaim rahimahullah, berkata seorang penanya, atau dalam cetakan lain kata Ibnu Qayyim, wa ammal mas'alatu sadisatu fahiya qaulus sa'il. Adapun masalah yang keenam adalah apa yang ditanyakan oleh seorang penanya. Tadkhul 'alaina ar-raibah, masuk kepadaku keraguan. Min jihati Abdullah bin Salam, dari sisi Abdullah bin Salam dan pengikutnya. Wa huwa, yaitu annakum qad banaitum aktsara asasi syara'ikum fil halal wal haram wal amri wan nahi ala ahadits awamin min as-sahabah alladziina laysa lahum bahthun fi 'ilmin wala dirasatun wala kitabatun qabla mab'atsi nabiyyikum. Katanya, kata si penanya, kalian telah membangun pondasi dari syariat kalian tentang halal, haram, perintah, larangan, dan sebagainya, kebanyakan dibangun dari hadis-hadisnya orang awam sahabat. Dan mereka menganggap yang pernah belajar dari ahlul kitab adalah orang berilmu. Adapun yang tidak, dikatakan sebagai orang awam. Begitu. Kalian membangun syariat kalian, syariat agama kalian, kebanyakan dari riwayat-riwayat awamun nas, orang-orang awam sahabat. Yang laisa lahum bahtun fi ilmin, yang enggak pernah belajar ilmu, enggak ada riwayat dirasah belajarnya, wala kitabah, tidak menulis, tidak membaca, qabla mab'atsi nabiyikum, tidak pernah ada pembahasan ilmu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini nabi kalian. Abdullah Sallam huwa ashabu aula, maka seharusnya Abdullah bin Salam lebih utama untuk diambil riwayat-riwayatnya. Bi ahadithihim wa riwayatihim. Abdullah bin Salam dan pengikutnya dari kalangan ahlul kitab atau yang dulunya ahlul kitab lebih pantas untuk diambil hadis-hadisnya dan riwayat-riwayatnya. Li'annahum kanu ahlu ilmin wa bahthin. Karena mereka sebelum datangnya Islam adalah orang-orang yang berilmu. Ahlu ilmin wa bahthin wa dirasatin wa kitabatin. Orang yang berilmu, orang yang belajar, orang yang membahas, orang yang menulis tulisan-tulisan. Qabla mab'at nabiyikum, sebelum diutusnya nabi kalian. Wala narakum tarwuna anhum, tapi kami tidak melihat kalian meriwayatkan dari Abdullah bin Salam dan sejenisnya. Tidak kalian meriwayatkan tentang halal yang dan haram, tentang al-amr wa nahi, tentang perintah dan larangan, syariat-syariat dari Abdullah bin Salam. Kami tidak melihat kalian menerima atau mengambil riwayat dari beliau. Illa syai'an yasiran jiddan, kecuali sedikit sekali. Wa huwa dha'ifun indakum, dan dia dianggap lemah di sisi kalian. Rasulullah bin Salam dianggap kecil, dianggap lemah di sisi kalian. Maksud dari syubhat tadi adalah bahwa kita kaum muslimin memuliakan, membesarkan tokoh-tokoh tertentu. Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, ya kan? Muhajirin dan sebagainya. Abu bin Salam itu tidak dianggap tokoh. Itu, dan kalian tidak mengambil riwayat dari Abu bin Salam kecuali sedikit sekali. Padahal, kalau dilihat, ini kata si penanya, Abdul bin Salam itu termasuk ahlul ilmi. Orang yang intelektual, belajar ilmu agama dari kitab-kitab terdahulu, bisa membaca, bisa menulis, dia punya karya menulis-nulis ini dan faedah-faedah dan sebagainya. Dia lebih intelektual daripada para sahabat yang notabene awalnya memang musyrikin, tidak pernah tahu tentang kitab. Itu syubhatnya. Bagaimana jawabnya Ibnu Qayyim rahimahullah? Wal jawabu min wujuh. Jawabannya dari beberapa sisi. Sisi pertama, anna hadza bahtun min qa'il. Pertama, ucapan tadi mengandung kedustaan dari sang pembicara. Fa inna lam nabni asasa syari'atina fil halal wal haram wal amri wal nahi illa ala kitab rabbina al majid. Di mana kedustaannya? Kami kaum muslimin tidak membangun syariat kami, tidak membangun halal haram, tidak membangun perintah dan larangan kecuali dengan kitabullah, Al-Qur'an. Kitab Rabbina al-Majid, kitab Rabb kita yang maha mulia. Yang la ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfihi, yang tidak didatangi kebatilan dari depannya maupun dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan oleh Allah yang maha memiliki hikmah yang maha terpuji. Ini dasar syariat kita. Kata siapa? Bahwa dasar syariatnya adalah ucapan sahabat yang awam. Tidak ucapan sahabat yang awam, tidak ucapan sahabat yang intelektual. Betul-betul dari kitab Rabbina yang tidak pernah didatangi kesalahan, kebatilan, kekeliruan. Alladhi anzalahu ala rasulihi Muhammad SAW. Yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Alladhi tahadda bihil umamu kullaha, yang menantang semua umat-umat, termasuk Yahudi dan Nasrani. Menantang musyrikin, menantang Yahudi, menantang Nasrani, menantang Majusi. Semuanya ditantang, siapa yang bisa membuat satu kitab seperti kitab Al-Quran. Bahkan, jangan satu kitab, satu surat saja seperti surat-surat Al-Quran. Al-ikhtilafi ulumihim wa ajnasihim wa taba'i'ihim. Mereka semua ditantang oleh Allah dalam Al-Quran. Padahal mereka berbeda-beda ilmunya. Wa ajnasiha, berbeda-beda jenisnya. Wa taba'i'iha, beda-beda sifatnya, beda-beda tabiatnya. Semuanya ditantang dengan tantangan yang sama. Fa'tu bisuwarin mislihi. Silakan datangkan satu surat yang seperti ini. Wa huwa fi ghayatid da'fi wa ada'uhu tadbaqul arda an yu'ariduhu. Padahal beliau ketika itu masih lemah sedikit di Mekah, di kampung sedikit, tidak banyak. Sedangkan mereka yang ditantang adalah umat-umat yang besar, negara-negara yang besar. A'da'uhu, musuh-musuhnya, tabaqul arda, mereka sudah menguasai bumi. An yu'ariduhu bimislihi fayakunu awla bilhaqq minhu wa yadhhar kadibuhu wa sidquhum fa'ajizu an dhalik. Mereka banyak jumlahnya menentang Rasulullah SAW, maka ditantang dengan siapa yang bisa mendatangkan yang sepertinya. Maka barakallahu fikum, yakunu awla bilhaqqi minhu wa yadhhar kadibuhu wa sidquhum fa'ajizu an dhalik. Padahal semestinya mereka yang jumlahnya lebih besar, lebih banyak, lebih berkuasa, mereka lebih benar daripada yang sendirian, satu terkucil di satu daerah terpencil di Mekah. Tetapi nyatanya, ajizu an dhalik, mereka enggak mampu untuk meniru Al-Qur'an. Fatahaddahum, Allah tantang mereka, bi an ya'tu bi ashri suwarin, silakan datangkan 10 surat yang semirip Al-Qur'an. Fa'ajizu, mereka tidak mampu. Fatahaddahum, ditantang lagi, bi an ya'tu bi suratin, jangan 10 surat, satu surat saja min mitlihi, jadi yang seperti surat-surat Al-Qur'an. Fa'ajizu, masih tidak mampu. Satu-satunya orang yang sombong ingin menandingi Al-Quran adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab yang mengaku Nabi. Membawa ayat-ayat yang ingin menandingi Al-Quran. Tapi jadi bahan tertawaan. Apa itu yang dibawakan? Al-Fil, Jismuhu Kabir, Anfuhu Tawil, gajah-gajah, belalainya panjang, tubuhnya besar. Diketawain sama orang. Apa ini? Al-fil, jismuhu kebir, anfuhu tawil, dan seterusnya. La fa'idata fiha, enggak ada maknanya, enggak ada fawaidnya, enggak ada hikmahnya. Sama sekali tidak bisa menandingi Al-Quran. Kembali kepada kitab. Hada wa a'da'uhu adnauna ilaihi afsahul khalqi wahum ahlul balagha. Demikian. Padahal musuh-musuhnya yang terdekat. Siapa musuh yang terdekat? Quraisy. Musyrikin Quraisy. Musuh-musuh yang terdekat mungkin lebih fasih dalam berbahasa Arab. Maksudnya lebih fasih daripada orang-orang di luar sana. Daripada Romawi dan Persia, daripada Yahudi dan Nasrani. Ini orang-orang Quraisy, orang-orang yang afsahul khalqi, yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Wahum ahlul balagha, mereka juga ahli sastra. Wal fasaha, ahli sastra, ahli bahasa, wal lasan, pandai berbicara. Wal nazam, dan dia pandai menyusun kata. Nazam itu seperti syair tapi tidak ada kofiah. Jadi kofiahnya bebas. Kofiah itu yang ketukan-ketukannya dan arudnya. Arud dan kofiah, ketukan-ketukan dan huruf akhirnya. Nazm tidak ada aturan itu, tetapi kalimat terakhirnya biasanya huruf yang sama. Itu nazm. Wan nazr, karya tulis, sastra, tetapi tidak dalam bentuk syair. Juga tidak dalam bentuk nazm, dalam bentuk bebas. Dalam bentuk kata-kata bebas. Di antaranya nasr, seperti ucapan Jahid. Al-kitabu ni'mal anisu sa'atal wihda. Wa ni'mal ma'rifatu bibiladil ghurbah. Wa ni'mal nadhir wal bashir. Ini kata-kata bukan syair, bukan nazm. Karena orang ini sangat senang sama buku. Dia memuji buku, kitab, kitab, buku. Adalah teman ketika saya sendirian. Adalah teman ketika saya dalam keadaan kesedihan. Teman yang menemani di kala duka dan suka. Kalau engkau ingin tertawa, bacalah buku. Kalau engkau ingin menangis, bacalah buku. Kalau engkau ingin mengetahui negeri-negeri asing, bacalah buku. Itu pujian Jahid terhadap kitab. Sampai matanya besar. Jahid itu maknanya matanya besar. Itu karena banyak yang membaca. Barakallahu fikum, kata-katanya indah, tetapi bukan nazm, bukan nasr, bukan syair. Bukan syair, bukan nazm, tapi dia adalah nasr. Atau khutab. Khutbah-khutbah juga mereka istimewa. Bahkan salah satu khutbah yang terkenal adalah khutbahnya Qus ibn Sa'idah sejak zaman jahiliyah. Dan Qus ibn Sa'idah inilah yang pertama menyebutkan kata amma ba'du. Setiap dia mau khutbah, dia memuji Allah dengan memuji ciptaannya. Man asyamat, wa man matafat, wa kullu ma huwa atin at, laylun daj, wa naharun saj, wa nujumun datu abraj, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang maknanya, siapa yang hidup pasti akan mati, siapa yang mati pasti akan sirna, dan kemudian malam yang gelap, siang yang demikian, bintang-bintang yang bertaburan, dan seterusnya. Bukankah itu semua mengingatkan kita pada penciptanya? Amma ba'du. Sehingga, amma ba'du itu adalah salah satu yang ditakrir oleh Rasulullah SAW setiap khutbah. Memuji Allah dulu, baru kemudian mengatakan amma ba'du. Berarti, barakallahu fikum, khutbah-khutbah mereka itu terkenal. Ahli khutbah, ahli syair, ahli pidato, ahli berbicara, wa anwa'il kalam, dan berbagai macam kalam. Tetapi satu pun dari mereka enggak ada yang bisa membuat sebuah surat seperti surat-surat Al-Qur'an. Fama minhum min manfahu fi mu'aradatihi bi binti Syafah. Tidak ada dari mereka seorang pun yang mulutnya kemudian bisa mengalirkan satu kata-kata. Nih, saya bisa membuat surat seperti Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada yang lancang. Tidak ada yang gegabah berkata, saya bisa. Begitu. tidak ada penentangan dari mereka, dari mulut mereka. Wa kanu ahrasan nas ala takdzibihi. Padahal mereka adalah yang paling mendustakan Rasulullah SAW, yang paling memusuhi. Siapa yang memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam perang Badar? Mereka, Quraisy. Siapa yang meranginya dalam perang Uhud? Mereka, Quraisy. Siapa yang mengepungnya di perang Khandaq? Mereka, Quraisy. Adalah orang-orang yang paling keras permusuhannya. Tetapi ditantang, coba bikin satu surat seperti Al-Quran. Tidak ada satupun yang lancang berkata, saya bisa. Tidak ada. Mengapa? Hati kecil mereka semuanya sudah mengakui. Ini ucapan hebat. Ini ucapan luar biasa. Inna fi kalamihi la halawa. Itu kata tokoh kafir. Walid bin Mughirah. Sesungguhnya ucapannya manis indah. Dan isinya sangat menakjubkan. Diakui oleh hati kecil mereka bahwa kata-kata dalam Al-Quran sangat istimewa. Sehingga dari mulutnya tidak mengalirkan kata-kata. Fama minhum manfahu fi mu'aradatihi bi binti Syafah. Tidak ada dari satupun mulut mereka yang melahirkan anak mulutnya. Maksudnya kata-kata. Binti Syafah. Padahal mereka adalah ahrasan nas ala takdzibihi. Adalah orang yang paling keras permusuhannya. Wa asyaddahum adza, dan yang paling banyak mengganggu, yang paling banyak menyakiti Nabi. Bil qawli wal fi'li, dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Wa tanfiri, dengan mengusirnya, dengan memusuhinya, memboikotnya. Bikulli tariq, dalam setiap jalan. Fama nukila an ahadin minhum. Ternyata tidak dinukil dari mereka satu orang pun yang membawakan surah wahidah aradahu biha. Yang membuat satu surat saja dari surat-surat Al-Quran. Gak ada satu pun dari mereka yang berkata, nih saya bisa bikin satu surat. Gak ada. Illa, kecuali siapa tadi? Illa Musailamah Al-Kadzab. Kecuali Musailamah Al-Kadzab. Bimithli qawlihi, seperti ucapan Musailamah yang katanya memenandingi Al-Quran, tapi justru jadi bahan tertawaan. Di antaranya yang tadi sudah kita sebutkan, disebutkan pula di sini oleh Ibnu Qayyim. Ya difda' binta difda'aini naqi kan tunaqina la syarib tan ma'ina walal ma'a tukaddirina. Apa itu? Wahai kodok. Anaknya dua kodok. Jadi kodok itu katak, anaknya dua katak. Ya jelas. Katak anaknya, katak bapak dan ibu kan dua. Naki kan tunakina, bersihkan. Betapa banyak engkau membersihkan. Lasyaribatan na'ina, enggak ada peminum yang menghalanginya. Walal ma'a, tidak ada air yang kau kotori. Ini barakallahu fikum. Tidak sama sekali bisa menandingi Al-Quran. Bahkan justru menjadi bahan tertawaan. Seperti nyanyian anak-anak. Kodok, kodok. Kan anak-anak ada nyanyian seperti itu. Ya. Gajah, gajah, belalainya panjang. Barakallahu fikum. Wa mithl. Juga dia memberikan salah satu surat lain. At-tawahinati tahna. Wal-ajinati ajna. Fal-khabizati khubza. Ihalatan wasanna. Mirip ya? Sama sekali tidak. Mungkin dia mau meniru wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Tapi ditiru dengan seperti ini. Yang kalau terjemahkan, tertawa orang mendengarnya. At-tahinati tahna, yang diulek dengan ulekan. Tahin itu tumbukan. Al-ajinati ajna, yang kemudian dibikin jadi adonan. Adonan kue. Falkhabizati khabza, dan para pembuat kue yang akhirnya menjadikan sebuah roti. Ihalatan wasamnan, dengan samin dan dengan ihala. Ini barakallahu fikum adanya di toko-toko roti. Iya kan? Membahas tentang membuat roti bagaimana. Diulek, ditumbuk, diadon, kemudian dibikin roti. Ini barakallahu fikum. Gak ada makna yang tersirat di dalamnya. Gak ada makna yang tersurat padanya. Gak ada makna hikmah di dalamnya. Gak ada. Wa amsal hadhil alfaz. Dan lafaz-lafaz yang sejenisnya. Allati hiya bi alfazi ahlil junun. Kata Ibnu Qayyim lebih keras lagi. Lafaz-lafaz ini lebih mirip ucapannya orang gila. Lebih mirip ucapannya orang gila. Wal mutawah. Wal mu'tawihina. Asbah minha bi alfadil uqala. Bahkan orang-orang yang berbicara sembarangan itu tadi mungkin lebih mirip dari ucapan orang berakal daripada surat yang dibikin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Al muslimuna innama banau asasa dinihim wa ma'alimi halalihim wa haramihim alal kitab. Maka muslimun membangun dasar agama mereka dan rambu-rambu halal dan haram mereka di atas kitab Al-Qur'an. Alladzi lam yanzil minas sama'i kitabun adzama minhu. Yang tidak ada kitab yang turun dari langit yang lebih hebat daripada kitab Al-Qur'an. Tidak ada. Fihi bayanu kulli syai'. Di dalamnya ada rincian pembahasan segala sesuatu. Wa tafsilu kulli syai', ada rincian segala sesuatu. Wahudan warahmatan. Ia dalamnya ada petunjuk, ada rahmat, ada syifa, ada penyembuh. Lima fis sudur, pada apa yang ada dalam dada. Bihi hadallahu rasulah. Dengan kitab itulah Allah berikan petunjuk kepada rasulnya. Wa ummatahu, dan kepada umatnya. Fahuwa asasu dinihim. Maka itu adalah dasar dari agama mereka. Ini poin pertama. Ibnu Qayyim membantah bahwa agama ini tidak dibangun dengan ucapan-ucapan yang kata mereka awamnya sahabat. Bukan dari awamnya sahabat, bukan dari intelektualnya sahabat. Para sahabat semua istimewa. Tetapi mereka membangun asas agamanya di atas Al-Quran yang tidak pernah didatangi keraguan, tidak pernah didatangi kebatilan, tidak pernah didatangi kejelekan sedikitpun di dalamnya. Kitab yang mulia, yang tidak ada kitab yang seperti itu. Barakallahu fikum, sebelumnya wala sesudahnya. Atsani, yang kedua, insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, berkait dengan para sahabatnya yang dijuluki awam tadi. Tidak, para sahabat bukan awam. Bahkan mereka adalah orang-orang istimewa, khaira ummatin ukhrijat linnas, umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah manusia setelah Allah didik. Kita tidak bicara sebelumnya. Sebelumnya mereka jahiliyah, semuanya jahiliyah. Tetapi dengan datangnya Islam, Nabi mendidik mereka, Allah menurunkan wahyunya, maka mereka terdidik dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu juga, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadilah mereka orang-orang yang intelektual, berilmu, berpemahaman, beramal, berakidah yang lurus. Maka mereka orang-orang istimewa. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.